Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas tentang sifat al-ityan, al-maji, dan al-nuzul, datang dan turun, yang ditetapkan di dalam dalil bahwa itu merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa al-maji atau al-ityan yang dalam bahasa kita diartikan dengan datang, ketika disebutkan di dalam dalil, di dalam ayat atau hadis, maka ada dua keadaan atau dua bentuk. Bentuk dari segi lafaznya. Bentuk atau keadaan yang pertama adalah an yudhkara mutlaqan, lafaz maji dan tasrifan-tasrifannya, atau lafaz ityan dan tasrifan-tasrifannya, atta ya'ti ja'a yaji'u. Ketika disebutkan secara mutlak, ini keadaan yang pertama, tanpa ada qaid, keterangan tambahan, yang menyebutkan bahwa yang datang adalah sesuatu yang lain, dan bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika disebutkan secara mutlak, tidak disebutkan bersama dengan itu qaid, keterangan tambahan, maka yang dimaukan dengannya adalah kedatangan zat Allah Ta'ala. Yakni bahwa Allah Ta'ala sendiri yang datang, Allah Ta'ala sendiri yang turun. Sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, kita tidak boleh membayangkannya dan tidak mungkin mendeskripsikannya, menggambarkannya secara lebih jauh, sebab itu perkara ghaib. Kita hanya memahami maknanya dan tidak boleh membayangkannya serta menggambarkannya. Adapun keadaan yang kedua atau bentuk yang kedua adalah ketika lafaz-lafaz ini, al-ityan, al-maji, al-nuzul, serta tasrifan-tasrifannya disebutkan secara muqayyad, disandarkan kepada Allah Ta'ala, tetapi ada keterangan tambahan yang menunjukkan bahwa yang melakukan itu bukan Allah Ta'ala sendiri, yakni yang datang bukan Allah Ta'ala sendiri, atau yang turun bukan Allah Ta'ala sendiri. Maka diterangkan oleh para ulama, dalam bentuk lafaz yang kedua ini, maka yang dimaukan adalah bahwa selain Allah yang datang atau yang turun dan bukan Allah Ta'ala. Dicontohkan oleh para ulama dengan ayat fa'atallahu bunyanahum minal qawa'id. Ini diantara contohnya. Fa'atallahu arti secara harfiahnya, ya, kata per kata letter letternya adalah fa'atallah, ata datang, Allah lafzul jalalah Allah, yakni Allah, bunyanahum, bangunan mereka, gedung atau rumah atau selainnya, maka Allah mendatangi bangunan mereka. Namun disebutkan keterangan tambahan taqyid, yaitu minal qawa'idi, dari arah dasar atau dari pondasi. Maka tentu ketika disebutkan keterangan tambahan semacam ini, bukan zat Allah Ta'ala, yakni bukan Allah Ta'ala sendiri yang datang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak mungkin ya datang dari arah bawah, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tinggi, wal 'ali. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha tinggi, tidak mungkin kedatangan Allah Ta'ala kecuali dari atas. Paham? Kemudian contoh yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis yang dinukilkan, yaitu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma, ya Allah, la ya'ti bil hasanati, tidak ada yang datang dengan al-hasanat, kebaikan-kebaikan, illa anta, kecuali engkau. Nah, pertanyaannya, apakah Allah sendiri yang datang? Ataukah yang dimaksud, yang datang adalah al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu? Jawaban yang datang adalah kebaikan-kebaikan itu. Bukan Allah sendiri. Bukan zat Allah Ta'ala, subhanahu wa ta'ala yang datang. Hanya saja yang mendatangkan al-hasanat adalah Allah. Al-hasanat itu yang datang, hanya yang mendatangkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sehingga lafaz-lafaz al-maji, al-ityan dan an-nuzul disebutkan di dalam dalil-dalil dengan dua bentuk lafaz ini atau dalam dua keadaan ini, terkadang mutlak dan terkadang muqayyad, yakni diberi keterangan tambahan yang menunjukkan bahwa yang datang bukan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Pembagian ini disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau As-Sawa'id Al-Mursalah. Walaupun demikian, Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menerangkan, walaupun di dalam ayat atau hadis yang lafaznya, lafaz kalimatnya, bentuk kalimatnya dengan qaid dan keterangan tambahan, sehingga yang dimaukan bukan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang datang atau yang turun, kata Ibnu Al-Qayyim, walaupun demikian, la mani', la yamtani' an yakuna al-ithanu 'ala haqiqah wa yakuna dhalika dunuwan mimman yuridu ihlakahum bighadabihi wa intiqamihi kama yadnu 'ashiyata 'arafata min al-hujjaj bi rahmatihi wa maghfiratihi wa la yalzamu min hadha ad-dunu wal ithan al-mulafaqatu wal mukhalatah. Walaupun demikian, tetapi bukan berarti tidak mungkin bahwa Allah Subhanahu wa taala datang dalam arti lebih mendekat ketika yang datang adalah azab Allah. Ketika yang dimaukan bahwa yang datang itu adalah azab Allah, karena ada qaid, ada keterangan tambahan yang menunjukkan bahwa yang datang adalah azab Allah, ya, atau sebaliknya rahmat Allah dan semisalnya, karena ada qaid, ada keterangan tambahan. Tapi lamanya bukan berarti tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala juga datang dalam arti dunu, mendekat. Dalam arti dunu, mendekat. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala datang azabnya kepada orang-orang yang dia murkai, yang dia hukum, maka lamanya bukan berarti tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu juga mendekat. Datang dalam arti mendekat. Ya, namun yang benar-benar sampai, datang dan sampai kepada para makhluk itu yang Allah azab adalah azabnya. Adapun zat Allah, maka hanya mendekat, datang dalam arti lebih mendekat. Wallahu a'lam. Ini juga diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab As-Sawa'id Al-Mursalah. Naam, sehingga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dan para sahabat itu mudah terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Mereka memahami sesuai dengan zahirnya, sesuai makna yang nampak, sesuai dengan makna eksplisitnya. Tidak perlu berbelit-belit dengan mengatakan maksudnya ini, maksudnya itu, dan seterusnya. Ya, dengan berbagai macam penafsiran yang berbeda-beda. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para ahlul bid'ah. Ya, para ahlul bid'ah, ya, mereka sangat gigih untuk mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan ayat-ayat ini yang jelas menyebutkan sifat-sifat Allah taala? Kata mereka, maknanya bukan makna eksplisitnya. Itu sekedar majaz. Makna yang dimaukan adalah ini. Kemudian kelompok yang lain mengatakan maknanya itu. Kemudian yang lain lagi mengatakan bukan, maknanya begini. Nah, timbulnya perpecahan semacam ini menunjukkan bahwa at-ta'til, mengingkari sifat, adalah sesuatu yang batil. Sebab sesuatu yang membawa kepada kebatilan, kepada keburukan, diantaranya adalah perpecahan, perbedaan, perselisihan di dalam penafsiran, maka itu merupakan sesuatu yang batil pula. Sesuatu yang mengantarkan kepada keburukan, pasti itu juga buruk. Terkadang kita tidak begitu memahami dengan jelas suatu keburukan, tetapi ketika kita tahu bahwa efeknya buruk, pasti itu buruk juga. Ya. Oleh karena itulah, Syekh Muhammad Khalil Harras, Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, yang dahulu beliau adalah seorang, ya, tokoh yang beraliran Asy'ariyah, termasuk Asy'ariyah. Namun kemudian setelah membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau rujuk dan memahami bahwa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah itu adalah benar. Padahal pada mulanya Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah, ya, disodorkan kepadanya buku-buku Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk dibantah. untuk membantah dan mematahkan argumen-argumen Ibnu Taimiyah rahimahullah serta membela alirannya, mazhabnya itu Asy'ariyah. Namun setelah membaca dengan lengkap secara menyeluruh buku-buku Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah justru menyadari bahwa itulah yang benar dan bahwa selama ini beliau tidak begitu memahami tentang al-asma wa sifat, ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala disebabkan, ya, prinsip-prinsip Asy'ariyah yang menyesatkan, namun sebelumnya beliau berpegang dengannya. Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah termasuk yang mensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarah yang ringkas namun cukup lengkap dan sangat baik. Beliau di dalam syarahnya menyebutkan, mengatakan, menunjukkan kepada kita bahwa para pengingkar sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mentakwilnya, mentahrifnya kepada makna-makna yang jauh, mereka ternyata berselisih, berbeda-beda dalam menafsirkan. Allah tidak memiliki sifat itu. Mereka nafikan sifat Allah Ta'ala. Kemudian apa maknanya? Di antara mereka ada yang mengatakan maknanya ini. Yang lain mengatakan maknanya itu. Dan seterusnya berbeda-beda. Subhanallah. Perkara yang terpenting yang harus diilmui, yaitu ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok justru rumit. Ya, bagaimana seseorang itu bisa memahami dengan baik tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara rumit untuk mempelajarinya. Ya, kenapa rumit? Karena terlalu berbelit-belit harus menafsirkan atau menakwilkan. Padahal semestinya ketika Allah menyebutkan suatu lafaz, maka itulah yang dimaukan. Ya, ketika Allah menyebutkan suatu sifat tentang dirinya sendiri, tentu itulah yang dimaukan. Seandainya bukan itu yang dimaukan, maka pasti Allah Ta'ala akan menyebutkan dengan lafaz, dengan kalimat, dengan kata-kata yang lebih jelas sesuai dengan yang dimaukan oleh Allah Ta'ala. Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah di dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah mengatakan, وَلَعَلَّ مِنَ الْمُنَاسِبِ أَنْ نَنْقُلَ إِلَى الْقَارِئِ هُنَا مَا كَتَبَهُ حَامِلُ لِوَاءِ التَّجَاهُمِ وَالتَّعْطِيلِ فِي هَذَا الْعَصْرِ وَهُوَ الْمَدْعُوُّ بِالزَّاهِدِ الْكَوْثَرِ. Dan termasuk, bisa jadi termasuk hal yang cocok di sini adalah kami nukilkan kepada para pembaca apa yang telah ditulis oleh pembawa panji Tajahum, yakni Jahmiyah, dan panji Ta'til. Ya, siapa itu pembawa panji, pembawa bendera pemikiran Jahmiyah dan Ta'til di zaman ini? Kata beliau, wahuwal mad'u, yaitu orang yang disebut dengan Zahid Al-Kautsari. Nah, ini yang antum ingat baik-baik, namanya Zahid Al-Kautsari. Ya. Zahid Al-Kautsari. Qala fi hasyiyatihi 'ala kitab al-asma'i wa sifat lil Baihaqi. Dia berkata di dalam hasyiahnya, catatannya terhadap kitab al-asma' wa sifat karya al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ma nasu. Ya, dia mengatakan Zahid Al-Kautsari ini, qala az-Zamakhsyari, ma ma'nahu? Inna Allah ya'ti bi'adzabin fil ghamami alladhi yuntadharu minhu ar-rahmah. فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. Zahid Al-Kautsari menukilkan perkataan Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari, ya, juga memiliki tafsir namun sangat berbahaya dari segi akidah al-asma wa sifat, namun dari segi bahasa Arab, ya, bagus. Dari segi ilmu bahasa Arabnya bagus secara umum, ya, sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama, namun harus sangat berhati-hati karena sering menyisipkan, bahkan selalu menyisipkan keyakinannya terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahid Al-Kautsari menukilkan perkataan Az-Zamakhsyari. Ya, perkataan Az-Zamakhsyari ini, ya, terkait dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amr. Al-Baqarah ayat 210. Ya, ayat pertama yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah terkait sifat al-ithyan. Qala az-Zamakhsyari, az-Zamakhsyari mengatakan, ya, sebuah kalimat yang maknanya, yang intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab ya di dalam awan yang dinanti-nanti dari awan tersebut rahmat. Ya, ketika awan datang yang diharapkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang di antaranya adalah turunnya hujan. Dinanti-nanti rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ternyata di dalam awan itu mengandung atau terkandung azab. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan azab di dalam awan yang ditunggu-tunggu rahmatnya. Sehingga kedatangan azab, ya, datangnya azab, ya, di dalam kondisi di mana diharapkan rahmat, yaitu dari al-ghamam, diharapkan turunnya atau datangnya rahmat, yaitu dengan sebab apa? Al-ghamam, dalam kondisi diharapkan turunnya rahmat, tetapi yang datang justru azab, afdha wa ahwal, maka kedatangan azab itu lebih mengerikan. Ya, tiba-tiba mengejutkan. Perhatikan, Azam Makhsyari mengatakan apa? Ya, an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamam, maknanya adalah innallaha ya'ti bi'adzab. Nah, semacam ini ya, upaya mereka mentahrif, menyalahartikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dengan jelas an ya'tiyahumullah. Allah datang kepada mereka. Tetapi Az-Zamakhsyari ya, dan demikian juga disetujui tentunya oleh Zahid Al-Kautsari, maknanya bukan Allah datang, tetapi maknanya adalah Allah ya'ti bi'adzab. Allah mendatangkan azab. Jadi azab itu yang datang. Sehingga hati-hati ya dengan penafsiran-penafsiran semacam ini. Nah, kemudian waqala Imamul Haramain fi ma'nal ba' kama sabaq wa qala Al-Fakhr Razi an ya'tiyahum amrullah. Naam. Zaid Al-Kautsari menukilkan perkataan yang lain, wa qala Al-Fakhr Razi, Al-Fakhr Ar-Razi mengatakan tentang ayat ini an ya'tiyahum amrullah, terkait dengan ayat yang sama. Jadi makna hal yang duruna illa an ya'tiyahumullah, ya, kata Al-Fakhr Ar-Razi, illa an ya'tiyahum amrullah. Jadi yang datang sendiri bukan Allah taala, tetapi perintah Allah taala. Padahal tidak ada kata amr, tidak ada kata amr di dalam ayat ini. Yang ada adalah an ya'tiyahumullah. Fa'ilnya, subjeknya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan amrullah, bukan perintah Allah yang menjadi subjek di dalam kalimat ini. Kemudian Syekh Muhammad Khalil Al-Harras rahimahullah mengomentari ya, nukilan dan perkataan Zahid Al-Kautsari ini. Fa anta tara min naqli hadha ar-rajul an aslafihi fi at-ta'til. Fa anta tara min naqli hadha ar-rajul an aslafihi fi at-ta'til mad at-tirabihim fi at-takhrij wa at-ta'wil. Ya. Maka bisa engkau lihat dari penukilan orang ini. Orang ini siapa? Zahid Al-Kautsari. Ya, dari ya, leluhurnya, yakni dari apa, tokoh-tokoh yang mendahulunya tadi, Al-Fakhr Ar-Razi, Imamul Haramain, demikian juga Az-Zamakhsyari, para pendahulunya, di dalam menta'til sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Engkau dapat melihat penukilan Zahid Al-Kautsari dari para pendahulunya ini, madak tirabihim. Ya, bagaimana jauhnya? Ya, bagaimana jauhnya kegoncangan mereka, perselisihan mereka? Ya, fit takhriji wa ta'wil, di dalam mentakwil, di dalam memaknai. Ya, di antara mereka ada yang mengartikannya dengan an ya'tiyahum adzabullah atau ya'tiyahumullah bi'adzab. Jadi adab yang datang. Di antara mereka ada yang mengatakan an ya'tiyahum amrullah. Dan ada juga yang lain. Sehingga bisa kita lihat ittirabuhum. Ya, ittirabuhum. Ya. Bagaimana kegoncangan mereka, kekacauan mereka di dalam mentakwil. Ya. Kenapa? Karena mereka mengembalikan kepada akal masing-masing. Ya, masing-masing dari mereka tafsir saya yang benar. karena akal menunjukkan ini. Yang lain mengatakan akal saya yang benar atau tafsir saya yang benar karena akal logika menunjukkan makna ini, dan seterusnya berbeda-beda. Inilah akibat mengembalikan perkara akidah kepada akal. Walaupun demikian, kita meyakini bahwa ya, akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan akidah Islam yang sahih, yang benar. Kata Muhammad Khalil Harras rahimahullah, ala annal ayati sarihatun fi babiha la taqbalu syai'an min tilka ta'wilat. Padahal ayat-ayat ini, yakni ayat-ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala datang dan turun, ya, ayat-ayat ini sharihah, tegas, jelas, ya, di dalam permasalahan ini, di dalam menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. La taqbalu syai'an, ayat-ayat ini sangat jelas, sangat tegas, tidak menerima sedikit pun dari takwil-takwil tersebut, yakni penyalahartian-penyalahartian tersebut dibawa kepada makna yang lain yang tidak sesuai dengan makna zahirnya atau makna eksplisitnya. Adapun ayat yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini selesai dari penukilan, ya, perkataan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Berikutnya kita lanjutkan, ya, ayat yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-ityan, datang, adalah wa qawluhu, dan Allah taala berfirman, hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Al-Baqarah ayat 210. Ya, hal yanzurun, tidaklah yang mereka tunggu, illa an ya'tiyahumullah, kecuali Allah datang kepada mereka, kedatangan Allah kepada mereka, fi dhulalin, ya, bersama naungan-naungan minal ghamam, awan, naungan-naungan dari awan, wal malaikatu, serta kedatangan para malaikat, wa qudiyal amr, dan perkaranya telah diputuskan, dan perkara itu telah diputuskan, ditetapkan. Nah, disebutkan di sini hal yang turun, hal termasuk ismu istifham, isim istifham, kata tanya, yang artinya adalah apakah, ini asal makna hal adalah apakah, ya. Nah, hanya saja istifham di sini, pertanyaan di sini, yang dimaukan dengannya adalah an-nafi, penafian. Sehingga tadi kita mengartikannya dengan tidaklah yang mereka tunggu. Ya, tidaklah yang mereka tunggu. Ya. Padahal yang disebutkan adalah kata hal yang merupakan kata tanya. Kenapa? Karena penafian di sini, karena istifham di sini, pertanyaan di sini, maknanya adalah nafi. Ya, kenapa kita bawa kepada makna nafi, penafian, yang artinya tidak? Karena disebutkan setelahnya kata illa. Kata illa. Kaidahnya adalah, ya, maji'u illa ba'dal istifham yufidun nafi. Adanya kata illa setelah partikel istifham, kata tanya, ya, datangnya atau adanya kata illa setelah kata tanya menunjukkan atau memberikan arti nafi, penafian, tidak. Ya, memberikan arti penafian. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang lain, beliau pernah mengatakan bagaimana ketika jari beliau terluka fi sabilillah dan Allah, hal anti illa isba'un damiti. Ya. Hal anti, ya, tidakkah engkau itu wahai jari kecuali sekedar sebuah jari yang berdarah. Ya, hal anti illa, yakni tidakkah engkau itu kecuali, ya, sebuah jari yang mengeluarkan darah. Ya, sehingga hal anti maknanya adalah ma anti, tidaklah engkau. Demikian juga di sini hal yang turun, yakni ma yang turun. Ya, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu selain kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga yanzurun maknanya adalah menunggu. yanzurun maknanya adalah menunggu. Ya, di sini makna yanzurun bukan melihat. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama bahwa kata nazar dan tasrifan-tasrifannya, perubahan-perubahan bentuknya, nazara, yanzuru, ya, nazaran dan seterusnya, kata nazar dan perubahan-perubahan bentuknya, ya, ini memiliki, ya, beberapa bentuk penggunaan sehingga memiliki arti yang berbeda-beda. Ya, ada beberapa bentuk penggunaan. Bentuk yang pertama adalah nazara, yanzuru, nazaran dan tasrifan-tasrifannya, ya, disebutkan secara mutlak tanpa ada huruf jar, tanpa ada huruf jar setelahnya yang berkaitan dengannya. Ya, dalam bentuk ini maka makna nazara, yanzuru dan tasrifan-tasrifannya yang lain adalah menunggu. Maknanya adalah menunggu. Ya. Ya, seperti di dalam ayat ini hal yang burun, ya. Tidak disebutkan setelahnya huruf jar yang berkaitan dengannya, dengan yang turun. Maka yang dimaksud dengan yang turun adalah yantazirun, menunggu, menanti. Ya, contoh yang lain adalah perkataan orang-orang munafik. Ya, yang Allah hikayatkan yang akan mereka katakan nanti pada hari kiamat kepada kaum mukminin. Ya, ketika orang-orang munafik itu ya kehilangan cahaya padahal mereka hendak atau ingin melintasi as-sirat, jembatan yang terbentang di atas jahanam. Orang-orang munafik itu memanggil-manggil orang-orang yang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Unzuruna, apa makna unzuruna? Maknanya adalah intaziruna, tunggulah kami. Maknanya bukan lihatlah kami, tetapi tunggulah kami wahai orang-orang. Ya, ini orang-orang yang beriman, "Naqtabis min nurikum." Kami akan mengambil, ya, akan mengambil sebagian dari cahaya kalian karena cahaya kami meredup atau padam. Ya, ini menunjukkan bahwa ya pada saat itu ya keadaannya adalah gelap, ya, sehingga masing-masing berjalan sesuai dengan cahaya yang dimiliki dan cahaya yang dimiliki itu sesuai dengan iman dan amal solehnya selama di dunia. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penggunaan, bentuk penggunaan yang pertama tanpa huruf jar yang berkaitan dengannya, ya, dan langsung, ya, menasabkan maf'ul bih, ya, memiliki apa, objek maf'ul bih. Bentuk penggunaan yang kedua adalah, ya, kata nazar yang dhuru, ya, bersama dengan huruf jar fi, bersama dengan huruf jar fi, ya, bersama dengan huruf jar fi yang berkaitan dengannya, maka maknanya adalah at-tafakkur wal i'tibar, memikirkan, memikirkan, ya, merenungi, memikirkan, merenungi, mencadaburi dan semisalnya. Ya, misalkan nadhartu fil amri, nadhartu fil amri maknanya adalah aku memikirkan perkara ini. Ya, aku memikirkan perkara ini. Nazartu fid darsi, ya, aku mencermati, memikirkan pelajaran ini. Ya, dan semisalnya nazartu fi, nazara fi. Nah, kemudian bentuk penggunaan yang ketiga adalah nazara, yanzuru dan tasrifan-tasrifannya bersama huruf jar ila. Bersama huruf jar ila. Nah, ya, dalam keadaan ini, ya, nazara yanzuru dan tasrifan-tasrifannya, ya, bermakna ar-ru'yah, yakni ra'a yara, melihat, melihat, memandang. Ya, contoh apa? Nazartu, ya, ila ta'iri, aku melihat, ya, burung itu atau aku memandang kepada burung itu. Nazartu. Nah, inilah beberapa bentuk penggunaan kata nazara, yanzuru dan tasrifan-tasrifannya sehingga harus dibedakan. Nah, ini juga perlu untuk kita fahami, kita ketahui, ya, untuk membantah mereka para ahlul bid'ah yang menafsirkan atau menakwil, ya, atau mentahrif sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus sifat ya an-nazar, atau sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh kaum mukminin pada hari kiamat. Nah, mungkin akan datang ya dalil tentang hal ini. Kemudian hal yang turun, tidaklah yang mereka tunggu. Yang turun artinya menunggu, menanti, karena tanpa huruf jar ya, yang berkaitan dengannya. Tidaklah yang mereka tunggu, yang mereka nanti itu, illa selain an ya'tiyahumullahu fi dhulal, selain kedatangan Allah kepada mereka fi dhulal. Ya, apa makna dhulal? Dhulal merupakan bentuk jamak dari dhullatun. Ya, dhulal merupakan bentuk jamak dari dhullatun. Apa itu dhullah? Dhullatun, dhullah. Dhullah yaitu ma yudhillu syai'a. Ma yudhillu syai'a, yaitu sesuatu yang menaungi yang lain. Ya. Sesuatu yang menaungi yang lain. Baik itu berupa awan atau ya pepohonan atau rumah dan semisalnya, itu dhullah yang menaungi sesuatu yang lain. Namun pertanyaannya, apakah kedatangan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, kedatangan Allah Subhanahu wa taala itu dalam keadaan ada di atas Allah sesuatu yang lain, yaitu makhluk, yaitu dhulal ini? Jawabannya tidak. Ya, atau Allah Subhanahu wa taala berada di dalam dhulal, Allah Subhanahu wa taala berada di dalam naungan itu? Ya. Sehingga Allah diliputi oleh naungan tersebut? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di dalam dalil-dalil yang lain, ayat dan hadis yang lain disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Ali, Maha Tinggi. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anta adh-dhahir. Ya. Falaisa fawqaka syai', dan engkau ya Allah adalah adh-dhahir. Apa makna adh-dhahir? Maha Tinggi. Falaisa fawqaka syai', tidak ada apapun, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Sehingga tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala diliputi oleh naungan ini. Lantas apa makna fi dhulal? Ya. Adapun dhulal maknanya telah jelas. Telah kita pelajari tadi, sesuatu yang menaungi yang lain. Hanya saja ya, dhulal ini tidak menaungi Allah Subhanahu wa taala. Bukan menaungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi yang perlu kita pahami adalah makna huruf jar fi, makna huruf jar fi. Ya, sebagaimana yang antum pelajari bahwa huruf jar itu memiliki beberapa makna. Ya. Hanya saja ketika kita ya mempelajari bahasa Arab, ya, sebagai permulaan, ya, kita hanya menerangkan atau kita hanya mempelajari ya satu makna saja untuk masing-masing huruf jar fi, artinya di atau di dalam, ala di atas dan seterusnya. Padahal masing-masing dari huruf-huruf jar itu ya, ya, semuanya atau hampir semuanya memiliki makna-makna lain yang banyak. Adapun makna fi di sini ya diterangkan oleh para ulama, fi yakni ma'a. Makna fi di sini adalah ma'a, bersama. Jadi bukan Allah di dalam naungan, melainkan Allah datang bersama naungan. Ya, bersama. Jadi kedatangan Allah bersama dengan kedatangan naungan tersebut, bukan Allah di dalam naungan. Nah. Sehingga fi di sini memberikan makna musahabah, bukan dzarfiyah yang artinya di atau di dalam, tapi musahabah, kebersamaan saja. Bersama. Naam. Sebab sebagaimana yang ditafsirkan oleh ayat yang lain tentang kedatangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini. Ya. Bersama dhulal minal ghamam, bersama naungan dari awan. Ya. Maknanya bukan Allah itu diliputi oleh naungan awan, tetapi bersama. Ya, keturunnya Allah itu bersama awan-awan yang menaungi. Ya, disebutkan di dalam ayat yang lain bagaimana? Ya, tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Ayat yang lain menyebutkan tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Nah, ini akan datang ayatnya, yaitu surat Al-Furqan ayat 25. Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila. Perhatikan, ayat ini menceritakan, mengisahkan peristiwa yang sama, yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya, turunnya Allah Subhanahu wa taala dan datangnya Allah, ya, untuk memberikan keputusan di antara para makhluk di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ya, jadi mengisahkan peristiwa yang sama. Ya. Dan ya, seperti yang kita ketahui, ya, satu ayat dengan ayat yang lain saling menafsirkan. Yang perlu kita perhatikan saat ini adalah terkait dengan makna fi, datangnya Allah fi dhulal minal ghamam. Maknanya bukan Allah berada di dalam naungan awan, ya, akan tapi maknanya adalah kedatangan Allah bersama dengan kedatangan awan, munculnya awan. Ya. Sebab ditafsirkan dengan ayat yang lain, yaitu wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Dan pada hari, ya, langit itu terbelah-belah, retak-retak, terbelah-belah, bil ghamam, dengan awan. Jadi langit terbelah-belah, kemudian muncullah awan-awan-awan, kemudian Allah Subhanahu wa taala datang dan turun untuk memberikan keputusan. Ya. Keputusan kepada para makhluk yang berdiri di padang mahsyar. Syahidnya di sini adalah, ya, fi dhulalin minal ghamam, maknanya adalah bersama. Datangnya Allah bersama dengan kemunculan awan itu, karena ini rangkaian peristiwa yang sama. Ya, kemunculan awan itu diiringi dengan kedatangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga fi dhulalin minal ghamam yang sedang kita bahas ini maknanya adalah ma' dhulalin minal ghamam, maknanya adalah musahabah. Ya, bersama naungan-naungan dari awan. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minal ghamam. Ya, al-ghamam tadi kita artikan dengan sederhananya adalah awan. Hanya saja diterangkan oleh para ulama, ghamam itu adalah jenis awan tertentu. Ya. Di dunia ini juga ada ghamam. Ya. Di akhirat nanti juga ada ghamam. Ya, namun yang kita terfahami dari kata ghamam adalah jenis awan tertentu. Yang bagaimana? Ya. Diterangkan oleh para ulama, al-ghamam adalah as-sahab, awan yang memiliki beberapa sifat berikut. Yang pertama adalah al-abyad, putih. Sehingga awan yang berwarna hitam tidak disebut ghamam. Sifat yang kedua adalah an-nasi'ul bayad. An-nasi'ul bayad. Yani terang. Ya. Putihnya putih terang. Ya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah ar-raqiq. Ya, tipis. Ya, jadi tidak tebal. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah jamil. Indah, bagus. Inilah beberapa sifat awan yang jika terkumpul pada suatu awan, sifat-sifat ini maka disebut dengan ghamam. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan ada awan yang muncul, yang datang pada hari kiamat nanti di padang mahsyar, maka kita telah memahami makna ghamam. Apa itu ghamam? Apa itu ghamam? Hanya saja kenyataannya bagaimana pada hari kiamat nanti, kita belum pernah melihatnya, tetapi kita sudah memahami maknanya bahwa ghamam adalah yang memiliki sifat-sifat ini. Kemudian, fi dhulalin minal ghamam, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu itu, ya, selain kedatangan Allah Subhanahu wa taala bersama kemunculan naungan-naungan awan ghamam wal malaikah. Kata al-malaikah itu diatafkan kemana? Kata al-malaikah itu diatafkan kepada lafzul jalalah Allah. Ya, sehingga dari segi makna sama-sama subjek. Yang datang itu adalah Allah. Demikian juga para malaikat. Allah datang pada hari itu Demikian juga para malaikat datang. Nah, wal malaikah yakni wa ta'tiyahumul malaikah, dan para malaikat datang. Nah, para malaikat datang pada hari kiamat. Ya. Yes. Datang dan turun ke bumi. Datang dan turun ke bumi. Karena padang mahsyar itu ya di bumi. Nah, disebutkan ya sebagian gambaran ya bagaimanakah para malaikat itu datang pada hari kiamat nanti. Ya, sehingga kita yakini, kita terima karena disebutkan di dalam dalil. Adapun selebihnya gambaran-gambaran ya secara rinci yang tidak disebutkan dalam dalil, maka kita ya tidak boleh lancang untuk mengatakan bahwa begini, begini, begini selama tidak disebutkan di dalam dalil. Akan tapi disebutkan di dalam dalil terkait dengan kedatangan para malaikat nanti di padang mahsyar, para malaikat ya turun, ya turun ke muka bumi. Ya, yang turun pertama adalah ahlus sama'id dunia, para malaikat langit pertama. Ya, penduduk langit dunia. Sebab langit itu ada sab' samawat, ada 7 lapis langit. Dan masing-masing langit ada penghuni-penghuninya dari kalangan para malaikat. Yang pertama kali turun disebutkan dalam dalil adalah yanzilu ahlus sama'id dunia, penduduk langit yang pertama, kemudian as-saniyah, kemudian penduduk langit yang kedua, kemudian yang ketiga, keempat dan seterusnya. Yang terakhir adalah ya dari para penduduk langit itu ahlus sama as-sabi'ah, penduduk langit yang ketujuh. Ini dari segi ya urutan turunnya, turun, turun, turun. Ya subhanallah. Kemudian ketika telah sampai di muka bumi, ya. Ya, bagaimanakah barisan-barisan mereka? Ya. Bagaimanakah bentuk atau bagaimanakah posisi mereka? Ya, setelah turun, jawabannya yuhitun, mereka melingkupi, mengelilingi. Ya. Pertanyaannya mengelilingi. Ya. Orang-orang, makhluk-makhluk yang sedang berdiri di padang mahsyar, ya. Atau bahkan juga mengelilingi bumi. Ya, jadi mengelilingi makhluk-makhluk, manusia dan jin yang sedang berdiri menunggu di padang mahsyar saja, atau bahkan mengelilingi ya sudut-sudut bumi ini. Ya, kalau mengelilingi sudut-sudut bumi berarti kan sangat luas. Ya. Kalau mengelilingi ya apa? Mengelilingi ya orang-orang, manusia-manusia dan jin-jin yang sedang berdiri di padang mahsyar, berarti ini lebih sempit yang dikelilingi. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya memang ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Para ulama berbeda pendapat ya tentang para malaikat ini ketika turun di padang mahsyar, ya mereka mengelilingi apa? Ya, apa yang mereka kelilingi? Apa yang mereka ya kitari, mereka lingkupi? Ya, ada 2 pendapat. Nah, pendapat yang paling nampak menurut ya Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafidhahullah adalah annahum yakununa shufufan yuhituna bi ahli al-mahsyar min al-jinn wal ins, bahwa mereka para malaikat itu berbaris-baris mengelilingi ahlul mahsyar, penduduk padang mahsyar, yakni jin dan manusia yang berdiri di padang mahsyar. Ya, wa dzalika bihasabi ma yakununa alaihi min al-ard wal malaikatu tanzilu wa tuhdiqu bil ins wal jin wa takunu min wara'ihim shufufan ba'da shaff. Shufufan shaffan ba'da shaff. Ya, jadi mengelilingi manusia dan jin yang sedang berdiri di padang mahsyar. Ya. Jadi apa namanya? Baris terakhir dari manusia dan jin di padang mahsyar itu yang mana? Sampai mana? Maka mulai dari situlah para malaikat ya mengambil posisi. Ya, jadi mengelilinginya tepat dari belakang apa? Ya, dari belakang manusia dan jin yang paling belakang. Ya, subhanallah. Ya, menyeramkan sekali, takut sekali ya tentunya. Ya, oleh karena itulah ya peristiwa-peristiwa di padang mahsyar nanti disebut dengan ahwal. Ahwal jamak dari haul yang artinya adalah kengerian. Ya, subhanallah. Ya, jangankan manusia biasa yang memiliki banyak dosa. Para nabi dan para rasul pun sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka mengatakan innahu qad ghadibal yauma ghadaban. Ya. Lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu atau kama qalu. Ya, para nabi dan para rasul mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, ya, di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala murka. Ya, dengan kemurkaan yang tidak pernah seperti itu dan tidak akan pernah murka lagi seperti itu. Ini kemurkaan yang sangat di hari itu. Ya. Ditambah lagi ya tadi kengerian-kengerian yang membuat hati-hati manusia itu menjadi sangat takut, ya. Adapun pendapat yang kedua adalah para malaikat yakununa yuhituna bil ardh min atrafiha. Para malaikat itu mengambil posisi mengelilingi bumi. Ya. Jadi, ya seandainya masih ada ruang antara ya penjuru bumi ya dengan ahlul mahsyar, jin dan manusia yang berdiri di padang mahsyar, maka para malaikat tidak mengambil posisi tepat di belakang mereka. Tapi yang mereka kelilingi, yang dikelilingi oleh para malaikat adalah ya penjuru-penjuru buminya, sudut-sudut bumi yang jauh sana. Ya, namun pendapat yang lebih nampak menurut Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah ya adalah tepat ya di baris terakhir ya jin dan para malaikat itu berdiri ya baris terakhir mereka, maka di belakang mereka ada para malaikat yang juga berbaris mengelilingi melingkupi mereka. Sehingga di dalam ayat ini Al-Baqarah ayat 210 ada dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan. Dua sifat Allah Subhanahu wa taala ya atau afan ada satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan, yaitu sifat apa? Al-Ithyan. Adapun sifat yang kedua Al-Maji ya disebutkan di beberapa ayat setelahnya. Adapun di dalam sifat ini maka satu sifat yaitu Al-Ithyan. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ithyan yang hakiki. Ya, sifat datang yang hakiki yang sebenarnya, ya, dan Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengingkari sifat tersebut, ya, serta tidak mentakwilnya, ya, menyalahartikannya dengan makna yang lebih jauh, ya, makna yang rumit berbelit-belit tidak sesuai dengan makna eksplisitnya, ya, demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah walaupun menetapkan sifat datang bagi Allah, mereka tidak mentamsil, yakni tidak menyerupakan, menyamakan kedatangan Allah dengan kedatangan makhluk. Allah memiliki sifat, makhluk memiliki sifat, tetapi sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat ityan datang, makhluk juga ya memiliki sifat datang, bisa melakukan al-ityan datang, tetapi ya tentu berbeda makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat makhluk sesuai dengan kelemahan dan kekurangannya. Adapun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka sesuai dengan kemuliaan, keagungan dan kebesarannya serta kesempurnaannya. Sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Semoga kita lanjutkan, bisa kita lanjutkan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.